Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah, anta. Tafadhal. Abu Muhammad. Artinya radhiyallahu anha Ahsan barakallahu fiik. Anta Abu Sulaiman, ikra. Ahsan Idris, anta kum ikra. An Ibn Mas'ud. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa al-mu'min bit-taqali wala al-laqari wala al-badi wala al-fawishi rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Albani. Artinya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin itu seorang yang tidak suka. Yang suka. Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka. Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela lelaki ucapannya perbuatan keji. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hasan Idris, anta An Ibn Mas'ud. Ahsan Idris. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Walhamdulillah telah kita selesaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bab al-birri wassilah, bab yang berkaitan dengan al-birri wassilah, berbuat baik dan menyambung hubungan. Telah kita lalui beberapa hadis, banyak hadis yang menyebutkan tentang motivasi untuk berbuat baik dan menyambung hubungan. baik menyambung hubungan kekerabatan sesama keluarga ataupun menyambung hubungan dengan orang tua ataupun menyambung hubungan dengan teman sahabat seiman semanhaj telah kita lalui pada beberapa pertemuan yang lalu hadis-hadis ini. Walhamdulillah telah kita ambil faedahnya. Faedatun ghaziratun, faedah yang melimpah yang banyak sekali kita dapatkan pada bab yang lalu, bab yang berkaitan tentang albirri wassilah, berbuat baik dan menyambung hubungan. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, babu zuhud wal wara, babu zuhud wal wara, bab yang berkaitan tentang zuhud wal wara dan wara. Nanti akan kita jelaskan hadis-hadisnya zuhud yang berkaitan tentang zuhud, zuhud terhadap dunia, demikian pula wara, wara meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ataupun yang seseorang itu ragu dari. Babu zuhud wal wara. Az-zuhud nanti akan kita jelaskan pengertiannya insyaallah, mudah-mudahan sampai kita pada penjelasannya. Kita masuk hadis yang ke 1279. 1279. Zuhud adalah ma'ruf. Ma'ruf kita sering mendengarkan zuhud. Demikian pula wara, penjelasan para ulama kan, az-zuhud wal wara. Zuhud meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan untuk akhirat seseorang. Al-wara, al-wara meninggalkan perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang haram. Kita masuk hadis yang ke 1279. An An-Nu'man ibn Bashir, an An-Nu'man ibn Bashir. Tapi sebelumnya sudah setoran ya. Di bab albir wasilah sudah ada yang setoran. Sudah ada ya. Oh iya, sudah naik. Berarti bab azum al-warab nanti antum siap-siap. Setelah kita menyelesaikan bab ini ada yang setoran nanti insyaallah. Ani Nu'man bin Bashir, dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa An-Nu'man bi isba'aihi ila udunai. Nu'man bin Bashir meyakinkan bahwa beliau benar-benar mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengisyaratkan jari jemarinya ke telinganya. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Kemudian beliau membawakan ucapan Nabi SAW. Innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan dari manusia. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, perkara-perkara yang samar tersebut, maka sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar tadi, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di daerah sekitar larang, di sekitar daerah larangan. Yusyiku an yaqa'a fi, dia dikhawatirkan akan masuk ke dalam daerah larangan tersebut, mengembara di sekitarnya, bukan di dalamnya, tapi di sekitarnya. Sangat khawatir sekali akan masuk kambing tersebut ke dalamnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja ada batasan-batasan. Batasan-batasan terlarang untuk seseorang masuk ke daerahnya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah kata Rasulullah sallallahu, sesungguhnya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa inna bil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila baik daging tersebut, baiklah semua perangai jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila rusak daging ini rusak, maka rusaklah semua perangai jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Hati, kalau hatinya baik, perangainya pasti baik. Kalau hatinya rusak, perangainya pasti rusak. Tidak mungkin akan berbeda. Karena perangai, amalan seseorang itu adalah aplikasi dari hati. Amalan seseorang, perangai seseorang, akhlak seseorang adalah cerminan dari hatinya. Kalau akhlaknya jelek, pasti hatinya jelek. Kalau akhlaknya baik, pasti hatinya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, tidak akan mungkin ada seorang yang perangainya jelek, na'udzubillah, akan tapi hatinya baik. Tidak akan mungkin ada yang seperti itu. Tidak akan mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, segumpal daging itu ada dalam biasa. Kalau segumpal daging itu baik, baik semua perangainya. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak juga. Rusak juga. Oleh karena itu di sini terdapat kesalahan, kekeliruan yang fatal. Jadi orang-orang yang mengatakan seorang itu baik, baik walaupun dia jahat. Bagaimana baik walaupun jahat? Misal mulutnya pedes, orangnya kasar, orangnya na'udzubillah luar biasa bejatnya, tapi dikatakan dia tuh walaupun seperti itu hatinya baik, walaupun seperti itu hatinya baik, tidak benar. Amalan seseorang, perangai seseorang, akhlak seseorang itu adalah cerminan dari hati, cerminan dari hati. Maka pentingnya ma'syarul ahibbah barakallahu fikum memperbaiki hati, mensucikan hati, selalu berusaha untuk mengobati hati agar perangai jasad ini baik. Kuncinya ada pada hati. Kuncinya ada pada hati. Kalau hati ini baik, perangainya baik semua. Kalau hati ini jahat, jahat semuanya. Oleh karena itu pentingnya, kita ulangi lagi, penting sekali memperbaiki hati. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dikokohkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang bolak-balikkan hati, mantapkan, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Rasulullah SAW. Karena beliau SAW mengetahui, dan beliau yang mengatakan hati ini adalah ibaratnya yang kita pahami secara makna dari ucapan Rasulullah SAW itu adalah kuncinya itu ada pada hati. Agar amalan seseorang itu baik, maka hendaklah seorang berupaya memperbaiki hatinya, menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit-penyakit hati? Asyirku billah, syirik, bid'ah. Ini penyakit-penyakit hati. Dengki, iri, dengki, sama. Kemudian juga apa? Hasad, sama. Iri, dengki, hasad, morotif itu. Muradif satu. Ujub, ya, bangga diri, sombong. Ini penyakit hati semua. Maka jauhkan, jauhkan sifat-sifat ini semua dari diri kita. Agar hati kita menjadi baik, agar amalan kita menjadi baik, agar perangai kita menjadi baik. Barakallahu fikum. Amalan seorang adalah cerminan dari hatinya. Amalan seorang cerminan dari hatinya. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kita baca hadisnya, kita ulang lagi tidak mengapa. Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-Nu'man bi isba'ihi ila udhunayhi inna al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyinun وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. Mufradatul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis ini, lafaz mushtabihat. Mushtabihat bidhammil mim, dengan didhammahkan mimnya, wasukuni syin, dan disukun syinnya, mush. Wa kasril ba, dan dikasarkan ba-nya, mushtabi. Wa fiha iddatu riwayat, dan ada banyak riwayatnya. Ada banyak riwayat dalam bacaannya. Mushtabihat. Barakallahu fikum, telah kita jelaskan tadi. Telah kita jelaskan apa yang disebutkan di sini. Kita langsung saja masuk pada syarah dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Sampai pada ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Abhama fil jumlatul ula wa bayyana fil thaniyah wa qarrara harfatan bi. Rasulullah SAW menyebutkan secara umum dalam kalimat yang pertama. Rasulullah SAW menyebutkan ala wa inna bil jasadi mudghatan, sungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Disebutkan dengan umum. Tidak tahu apa itu segumpal daging ini. Segumpal daging, sekerat daging, sekerat, sekerat daging. Seukuran yang bisa dikunyah. Sekerat itu. Wa bayyana fi dzaniyati, disebutkan dalam yang kedua, dalam kalimat yang kedua dijelaskan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah sekerat daging itu adalah hati. Wa qarrara harfatan bi, dan dijelaskan, diulangi oleh Rasulullah SAW huruf tanbihnya, yaitu kalimat ala, ketahuilah, ketahuilah. Menunjukkan di sini perkara yang sangat ditekankan, sangat penting, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yukhadhu min al-hadith, yang diambil faedah dari hadis ini al-awwal, yang pertama. Al-halal bayyinun hukmuhu, perkara yang halal itu jelas hukumnya. Wadihun amruhu, jelas perkaranya. La yakhfa hilluhu, kehalalannya tidak disamarkan lagi, tidak tersamarkan lagi bagi kita semua. Wadhalika kal khubzi, ya demikian itu seperti al-khubz, seperti roti, seperti khubzun. Seperti roti, roti halal, jelas, kehalalannya jelas. Tidak ada yang ragu dengan kehalalan roti. Wal fawakihi, dan juga seperti fawakih. Fawakih ini jamak dari fakihatun. Apa artinya fakihatun? Hah? Buah-buahan, buah-buahan halal. Halal buah-buahan. Apel jelas sekali halalnya. Anggur jelas sekali halalnya. Apalagi macam-macam banyak. Durian halal juga. wal asal dan madu. Madu, madu jelas halalnya, madu. Wal laban, susu, susu, susu kambing, susu sapi, susu unta halal, jelas kehalalannya. Wa jami'il ma'kulat wal mashrubat, dan semua makan-makanan dan minum-minuman. Semua jenis makanan, semua jenis minuman, al-asl fiha al-hil. Hukum asalnya adalah halal. Semuanya, tanpa perkecuali. Barang siapa yang mengatakan itu haram, wajib mendatangkan dalil. Hukum asal dalam makanan minuman adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk kalian. Semuanya untuk kalian. Sehingga para ulama mengambil istinbat dari ayat ini bahwa hukum asal dalam makanan dan minuman adalah halal. Barang siapa yang mengatakan itu haram, wajib mendatangkan daging. Seperti daging babi. Daging babi halal atau haram? Haram. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam surat Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagi kalian darah, darah haram. Haram makan darah, baik yang dibekukan, baik yang cair. Haram, tidak boleh seorang makan darah. Demikian pula bangkai, demikian pula daging babi, jelas nas langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga daging babi kita katakan haram. Kenapa? Karena ada dalil dari Nabi, dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setiap hewan yang bertaring, anjing, singa, kucing, semua yang bertaring itu haram. Kenapa? Karena ada dalilnya, pengecualian dari ayat yang umum tadi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu dhinabin minas sibaa' fa huwa haram." Setiap yang bertaring dari hewan buas, dari hewan yang memangsa, maka haram. Haram dagingnya dikonsumsi, haram. Barakallahu fikum. Sehingga kita katakan haram hukumnya. Haram hukumnya yang bercakar, yang bertaring. Barakallahu fikum. Yang tidak ada dalilnya berarti kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Halal. Hukum al-asl fihi al-hil. Kelinci Abu Amsyar, halal apa haram? Hah? Halal. Nah. Halal apa haram? Dalilnya mana? Hukum asal. Asal. Hukum asal, kembali ke hukum asal semuanya. Yang mengatakan haram itu yang harus mendatangkan dalil. Mengatakan haram, baru dia mendatangkan dalil. Barakallahu. Ya, semua makanan dan minuman itu hukum asalnya adalah al-hil, al-hil. Wal malabis, demikian pula pakaian. Pakaian hukum asalnya semuanya halal, boleh. Pakaian apapun boleh. Yang mengatakan haram, wajib mendatangkan dalil. Wajib mendatangkan dalil. Isbal bagi kaum lelaki, halal atau haram? Haram. Halal apa haram? Haram. Haram wajib mendatangkan dalil. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah SAW. Siapa yang hafal hadisnya? Ma asfala minal ka'bain minal izar fatinnah. Apa saja yang di bawah mata kaki dari pakaian bagi laki-laki itu tidak diperbolehkan, ya. Diancam dengan neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak boleh. Kembali ke hukum asal tadi, halal. Yang mengatakan haram tidak diperbolehkan. Berpakaian dengan pakaian orang-orang kufar, yang itu adalah kekhususan orang-orang kafir. Pakaian itu kekhususan mereka. Halal atau haram? Haram. Haram wajib mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa min." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari mereka. Sehingga tidak boleh kita menyerupai kekhususan orang-orang kafir yang khusus pakaian itu khusus bagi mereka. Barakallahu fikum. Yang itu khusus ibadah mereka. Yang itu khusus hari raya mereka. Sehingga tidak diperbolehkan. Pembelum? Nah, inilah para ulama kita memberikan kaidah kepada kita agar kita mudah memahami agama Islam. Masya Allah. Khidmah dari para ulama kita terhadap umat ini. Rahimahumullahu jami'an. Wa kadzal mu'amalah wa tasarrufat. Demikian pula semua jenis mu'amalah dan tindakan-tindakan dalam hal ini. Hukum asalnya adalah halal. Yang mengatakan haram wajib bagi dia untuk mendatangkan ad-dalil. Atsani yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini, annal harama bayyinun hukmuhu, bahwa perkara yang haram jelas hukumnya. Wadihun tahrimuhu, jelas keharamannya. Min akli lahmil khinzir, seperti memakan daging babi, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Wasyurbil khamri, dan minum khamr. Minum khamr itu jelas haram. Khamr itu disebutkan oleh para ulama, kullu ma yughattir ra's. Kullu ma yughattir ra's. Segala sesuatu yang bisa menutupi kepala manusia. Tertutup kepala jadinya dengan mengkonsumsi itu. Maka itu namanya khamr. Rasulullah SAW mengatakan tentang khamr ini, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan khamr. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr hukumnya haram. Jadi khamr itu tidak terbatas pada minuman, minuman khamr, minuman tua, enggak terbatas pada itu. Memang itu memabukkan, itu haram. Rasulullah SAW mengatakan yang memabukkan itu khamr, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Khamr ini kullu ma yughattir ra's, setiap yang menutup di kepala manusia. Baik itu yang bentuknya dihisap seperti lem apa? Nanti salah ucap pula saya. Lem? Ibon, ya. Lem ibon. Apalagi? Sabu-sabu, macam-macam jenisnya. Ketika seorang mengkonsumsi itu kepalanya langsung teler. Langsung teler, langsung tidak sadar. Ini khamr namanya. Ini khamr. Atau pot, kalau khomernya mereka, orang yang di Yaman itu yang biasa mengkonsumsi, mereka pakai pot, pot, pot. Di makan, kukunya. Nanti setelah itu, telan. Nah, setiap yang memabukkan, haram, haram. Setiap yang membuat kepala itu tertutup hukumnya, haram. Apapun bentuknya. Baik yang berbentuk cair, atau yang berbentuk makanan. Barakallahu fiikum. Walubsil harir wadzahab lirrajul, memakai sutra dan emas bagi kaum lelaki. Ini tidak dibolehkan. Sutra, pakaian sutra dan emas bagi kaum lelaki tidak diperbolehkan. Pakaian sutra di sini bukan pakaian yang mereknya sutra. Bukan seperti itu. Bukan seperti sarung, ada mereknya sarung sutra. Wah, tidak boleh. Ada larangan dari Nabi SAW. Tidak mau saya beli sarung, walaupun tidak mau saya beli sarung yang mereknya sutra. Bukan yang mereknya sutra, tapi bahannya dari sutra. Paham ya? Karena ada merek itu sutra. Bukan itu yang dijadikan ibrahnya. Yang dijadikan ibrah, tolak ukurnya adalah jenis pakaiannya. Yang berbentuk sutra dilarang oleh Nabi SAW. Yang dia itu bahannya dari sutra. Demikian pula az-zahab. Az-zahab. Az-zahab maknanya adalah emas. Emas tidak diperbolehkan bagi kaum lelaki. Kaum lelaki dilarang memakai emas. Kalau mau membeli emas, belilah. Pakaikan kepada kaum wanita. Pakaikan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak perempuan kita. Tidak boleh laki-laki memakai emas. Wazina, demikian pula zina, haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Mendekati saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita masuk di dalamnya. Mendekati saja haram hukumnya. wasilah, sarana-sarana, perantara-perantara yang bisa mengarah kepada zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pandangan mata, mengumbar pandangan mata kepada yang haram. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyentuh wanita yang bukan mahram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarana-sarana yang menuju ke sana diharamkan, apalagi perbuatannya sungguh lebih keras keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ghibah, demikian pula ghibah. Ghibah itu bahasa kitanya, apa bahasa kitanya? Ngumpat gunjing, gitu ya. Itu ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak dia sukai dalam keadaan dia tidak hadir di hadapanmu. Ini ghibah. Ghibah itu dari ghaib. Ghaib. Maka antum kalau belajar tasrif ada namanya dhamir ghaib. Dhamir yang ghaib itu apa? Yang tidak hadir. Huwa huma hum gitu ya. Iya huma hunna. Itu enggak hadir. Nah, ghibah, ghibah seperti itu. Engkau berbicara tentang perkara yang tidak dia sukai dalam keadaan dia tidak hadir di hadapanmu. Dia entah di mana, di rumahnya, entah. Kamu jelek-jelekkan dia. Dia seperti ini. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jelas hadisnya nanti akan kita lihat. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghibah seseorang. Wan namimah, demikian pula namimah. Namimah ini bahasa kitanya namimah mengadu domba. Mengadu domba, ini namimah. Tidak diperbolehkan seorang mengadu domba, menukil suatu ucapan, menukil ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka. Ini namanya namimah, tidak diperbolehkan. Walhakat walhasad, dendam, alhasad, iri, dengki, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Ini semua termasuk penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan seorang muslim jauh dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian ini. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Wa ghairi dhalik, dan selain dari itu. Fahadhanil qismani al-hukmu fihima bayyinun lima warada fihima minan nususil qati'ati. Dua jenis ini, yaitu al-halal wal-haram, jenis yang halal, jenis yang haram, hukumnya adalah jelas. Jelas hukumnya. Dalilnya jelas. Karena terdapat fihima dalam perkara yang halal dan haram tersebut dari dalil-dalil yang sangat jelas. Asalnya faedah yang ketiga. Hunaka qismun tsalitsun, ada jenis yang ketiga. Mustabihul hukmi, hukumnya samar. Ghairu wadihin, tidak jelas. Al-hil awil hurmah, halal atau haram. Wa hadzal ishtibah, perkara yang samar ini raji'un ila umurin, kembali pada beberapa perkara. Minha di antaranya ta'arudul adillati, kontradiksi, pemahaman yang sulit untuk menggabungkan antara dua dalil. Ada beberapa dalil sulit untuk menggabungkannya. Karena lemahnya pemahaman kita, maka seakan-akan kita memahaminya ada kontradiksi. Bihaitsu la yadhhar al-jam'u, bukan berarti Al-Qur'an itu kontradiksi, tidak. Al-Qur'an itu jelas. Law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, niscaya padanya terdapat banyak perselisihan, banyak kontradiksi. Al-Qur'an itu jelas, tidak ada yang kontradiksi dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang saling bertolak belakang dalam Al-Qur'an. Akan tetapi terkadang karena lemahnya pemahaman kita, karena kurangnya pemahaman kita, kita sulit untuk menggabungkan dalil ini dengan dalil itu. Seolah-olah ada perbedaan, seolah-olah ada kontradiksi. Nah, yang seperti ini la yadhhar al-jam'u, tidak jelas untuk menggabungkan, wala tarjih, dan merojihkan, menguatkan di antara dalil-dalil tersebut. Kita belum dapat ucapan ulama, belum dapat penjelasan ulama. Wa hadha mushtabihun fi haqqil mujtahid alladhi yatlubul ahkam min adillatiha. Ini adalah perkara yang mushtabih, samar pada seorang mujtahid yang dia itu berusaha untuk mengambil hukum dari dalil-dalil ini. Faman in bahama alaihi al-hukmu rajih fa huwa fi haqqihi mushtabih. Maka barang siapa yang masih belum jelas bagi dia perkara yang rajih, yang kuat, maka hal ini, menurut hal ini, sesuai dengan dia, pada dia itu adalah masih samar. Fal wara ittiqa'u syubha, maka yang wara, yang semestinya dilakukan dalam rangka wara adalah meninggalkan hal itu. Karena dia belum dapat pembahasan, belum jelas bagi dia hal ini, maka tinggalkan. Misalnya mendapatkan suatu hukum, ya, dia dia mendapatkan suatu dalil demikian, seolah-olah ada kontradiksi, dia belum jelas bagi dia, belum dia dapatkan ucapan ulama yang jelas dalam hal ini, maka al-wara' adalah tinggalkan, karena wara' tadi ditinggalkan. Barakallahu fikum, sebaiknya ditinggalkan. Wa minha, dan di antaranya ta'arudu aqwali ulama wa tadaribuha, banyaknya pendapat para ulama, yang saling berbeda. Ini mengatakan halal, ini mengatakan haram. Wa hadha fi haqqil muqallid, hal ini pada seorang muqallid, seorang yang bukan mujtahid. Muqallid itu seperti kita mengikuti pemahaman ulama, mengikuti penjelasan ulama. Kenapa? Karena kita kalau mau bahas hadis itu kita belum sampai ilmunya. Mau bahas fikih tentang masalah usul dan yang semisalnya kita belum sampai itu, belum sampai ilmunya, belum kita pelajari. Nah, maka kita dinamakan di sini al-muqallid alladzi la yadhurru bil adillah, yang tidak melihat pada dalil-dalilnya. Kita hanya mengikuti kalam ulama tentang hal ini karena permasalahan itu permasalahan yang berat misalkan. Fal wara fi haqqi hadza ittiqa'u al-mustabah. Maka karena tidak jelas tadi, belum jelas yang mana yang rajih, yang mana yang kuat, maka ditinggalkan. Misal seperti hukum memakan hewan yang bertaring tapi tinggal di air. Bertaring tapi tinggal di air. Ada dalil yang mengatakan tadi kullu dinabi minasiba bahwa haram, setiap yang apa, bertaring dari yang mangsa itu haram, jelas. Dan ada juga dalil yang lain tentang air laut, hewan yang hidup di air, al-hillu maitatuhu, mayatnya bangkainya halal, hewan itu halal. Belum jelas bagi dia. Ada dua, yang mana yang akan diambil pendapatnya. Sebagian ulama berpendapat haram, seperti apa? Seperti hewan apa? Buaya, ya. Sebagian ulama berpendapat haram. Kenapa? Karena jelas pertaring buaya, memangsa. Jelas dari ini. Sebagian ulama berpendapat karena tadi dia hidup di air, memang dia kadang ke darat, tapi yang paling banyak lebih dominan hidupnya di air. Maka di antara mereka mengatakan halal. Ya, di antara mereka mengatakan halal. Karena Rasulullah SAW mengatakan tentang air, yang tentang hewan yang hidup di air, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Nah, masih belum jelas bagi dia, maka ditinggalkan lebih baik. Ketika masih belum jelas bagi dia, ketika itu hukumnya. Wa minha ma jaa fi an-nahyi anha haditsun dha'ifun yu'i'u asy-syak fi madlulihi, dari antaranya suatu yang samar itu yang disebutkan dalam hadis dha'if, akan tetapi hadis dha'if ini maknanya sahih. Karena ada hadis yang memang dia dha'if hadisnya, dari sisi sanad lemah, Akan tetapi kalau kita lihat maknanya sahih. Sahih mana? Makna. Maknanya sahih, benar maknanya. Seperti apa? Siapa yang bisa membawakan hadis dhaif tapi maknanya sahih? Hah? An-nadhafatu minal iman. Nah, maksud dhaif hadisnya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maknanya benar atau tidak? Benar. Wah, bukan berarti di sini tentang hadisnya dhaif berarti kita boleh kotor-kotoran. Tidak perlu bersih-bersih. Kita apa kotor-kotor saja di sini. Banyakin aja sampah di sini. Karena hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman itu dhaif, lemah. Nah, tidak benar. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang menguatkan. Memang itu dari sisi sanad dhaif, lemah. Tapi ada dalil yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW sangat menjaga kebersihan. Nabi SAW sangat memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang bagus ketika kalian masuk masjid. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Dan juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan at-tahuru syatrul iman, kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Sehingga dari sini semua jelas bahwa kebersihan itu dituntut dalam Islam. Kebersihan itu termasuk dari sunnah Nabi SAW. Meskipun tadi hadisnya dhaif, tapi kandungannya benar, maknanya benar, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu kalau antum yang biasa membaca kitab-kitab para ulama, biasa membaca penjelasan para ulama, antum akan dapati di beberapa keadaan hadis ini hadza haditsun dhaif lakinnahu ma'nahu sahih. Hadis ini dhaif, lemah, kan tapi maknanya benar. Barakallahu fiik. Jam berapa masuk waktu? Kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu warahmatullahi wabarakatuh.